Di dalam Victor. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku pembawa acara akan menyampaikan beberapa acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah Quran, yang ketiga sambutan dari tuan rumah, kemudian yang keempat tausiah dari peserta materi belajar yang insyaallah nanti akan disampaikan sebelum kita berbuka. Terus kemudian dilanjutkan yang kelima penutup, dan kita berbuka puasa bersama. Allah tamaman. Maaf, jadi masih J. Selamat datang. Baik, mari kita buka pertemuan berbuka pada kesempatan yang berbahagia ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua tilawah Al-Quran yang akan kami bacakan sendiri berkaitan dengan surat puasa, surat Al-Baqarah ayat yang 183 yang kita mungkin tidak asing lagi mendengarkannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin فَإِذَاتٌ لِمَا أَيَّامٍ أُخَارٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُصِبُونَهُ فِيَّاتٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَا تَسْتَوَّى خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْبَتُوهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتقدروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Saya akan bacakan terjemahannya. Mudah-mudahan kalau tadi baca ayat Al-Quran mungkin masih terbayang-bayang artinya apa gitu. Baik, kita bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat selanjutnya yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajibnya mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberikan makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Demikian bacaan suci Al-Quran dan terjemahannya. Acara berikutnya sambutan dari tuan rumah, kami persilahkan kepada yang mengundang, Ibu Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita akan bersyukur kepada Allah pada bapak-bapak yang berkenan untuk hadir ke rumah kami. Terima kasih. Setelah sholat isya, itu mereka sering tertidur, ya. Setelah sholat malam itu mereka sering tertidur karena kelelahannya. Kemudian pas bangun-bangun itu sudah sahur lagi. Jadi tidak sempat berkumpul dengan istrinya, ya. Nah, akhirnya para istri ini banyak yang protes ini, ya. Kenapa? Karena itu juga kebutuhan bagi para wanita, ya. Nah, akhirnya ayat ini bahkan dulu ya, kalau ditafsir di bawah naungan Quran, itu bahkan mereka selama puasa itu hampir tidak mau mendatangi istrinya, ya. Nah, di sini Allah katakan kepada kita, kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Nah, ini menarik. Nah, jadi perempuan adalah pakaian bagi laki-laki dan laki-laki adalah pakaian bagi wanita. Nah, prinsip seperti ini diawali dengan kisah di bulan Ramadan, ya. Nah, Ramadan dikaitkan dengan masalah bagaimana kita nanti berhadapan dengan pasangan kita. Ini sebenarnya cukup menarik. Karena kenapa? Karena ini nanti akan menyangkut kepada berbagai macam hal, ya, yang menyangkut hubungan antara suami dengan istri, ya. Jadi masalah yang sering timbul biasanya di kalangan suami dan istri itu adalah masalah komunikasi, ya. Nah, kemudian juga ketika Allah berbicara mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka, artinya apa? Jadi fungsi pakaian itu kan untuk melindungi tubuh, ya. Jadi dia juga berguna untuk menutup aurat. Jadi kalau laki-laki dengan perempuan atau suami istri, maka harusnya mereka itu saling menutupi kekurangan satu dengan yang lain, ya. Jadi kadang-kadang saya agak miris kalau sampai terjadi misalnya di kalangan kita, sampai ada istri yang menceritakan kepada temannya tentang kekurangan suaminya, ya. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi. Walau bagaimanapun, seakrab apapun kita dengan teman kita, ya, ketika mungkin kita tidak boleh untuk menceritakan kekurangan pasangan kita kepada orang lain. Karena kenapa? Karena bayangkan ya, dengan orang lain saja kita dilarang, ya. Jadi sampai seorang ulama besar itu mengatakan seperti ini, jangan sampai kita menceritakan keburukan orang lain. Karena kenapa? Karena manusia itu kan tempatnya salah, ya. Karena manusia itu tempatnya salah, jadi bukan tidak mungkin orang itu pasti akan punya kesalahan. Jadi kalau orang bersalah itu wajar, ya. Nah, cuma begini, kalau ada orang bersalah, kalau kita yang melihat, kita harus memberitahukan kepada mereka empat mata. Tidak boleh kita ceritakan dulu kepada orang lain, tidak boleh, ya. Nah, jadi bayangkan orang, kita melihat orang salah saja kita tidak boleh membicarakannya, apalagi kalau yang berbuat salah itu adalah pasangan kita sendiri, ya. Nah, sebenarnya banyak ini ya, banyak masalah-masalah yang timbul itu adalah karena kadang-kadang mereka tidak mengerti prinsip tentang kehidupan atau prinsip pakaian ini. Nah, dalam kehidupan suami istri, ya, sering sekali yang menjadi masalah itu ketika kalau kita tidak suka dengan sesuatu, ya, kadang-kadang kita tidak menyampaikan hal itu kepada pasangan kita. Ya, syukur kalau ibu-ibu ini yang paling sering, ya. Ibu-ibu itu termasuk orang yang paling kuat memendam. Tapi yang namanya wanita itu perlu tempat curhat. Ya. Makanya saya itu kalau ceramah Jumat itu saya bilang sama bapak-bapaknya, bapak-bapak, ya, karena bapak-bapak ini tidak memberikan waktu yang cukup di rumah untuk mendengarkan celotehan ibunya, akhirnya apa? Akhirnya ibu-ibu banyak yang rugi. Ya. Karena kenapa? Karena wanita itu dia perlu untuk teman bicara, ya. Dia perlu orang yang bisa mendengar dia. Jadi sering istilahkan begini tuh kalau di buku-buku bilangnya, pokoknya asal kamu dengerin aja dia ngomong, gak kamu kasih solusi juga gak apa-apa. Karena yang penting dia ada tempat untuk curhat. Nah, gitu, ya. Karena kalau tidak, yang kita takutkan itu adalah apa yang Allah katakan dalam surat Al-Hujurat Ya, ini suratnya sangat terkenal sekali, yang menggambarkan bagaimana wanita-wanita ya itu diharapkan untuk tidak ini membicarakan wanita-wanita yang lain. Nah, di sini dalam bahasa lihat terjemahnya bagaimana 49 ayat 11. Nah, di sini Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la yasqa qaumun min qaumin asaa yakunu khairan minkum minhum wala nisa'un min nisa'in asaa yakunna khairan minkum. Ya. Jadi tidak boleh satu sama lain di antara wanita kadang-kadang ya itu menjelek-jelekkan gitu. Nah, hal seperti ini sebenarnya terjadi ya. Sering sekali itu memang karena kebiasaan sebenarnya. Ya. Nah, itulah sebabnya ketika Allah mengatakan dalam Al-Qur'an itu sesungguhnya mereka adalah pakaian bagi kamu. Jadi kalau ini sih juga harus terjadi sering nggak boleh dilakukan oleh para suami. Ya, kalau melihat sesuatu yang tidak baik pada istrinya, maka dia itu juga tidak boleh menceritakan kepada teman laki-laki. Paling teman tidak terjadi. Ya. Karena kenapa? Jangankan menceritakan keburukan ya, kita menceritakan laki-laki lain atau menceritakan perempuan lain di depan suami atau di depan istri itu tidak boleh. Karena kenapa? Kalau misalnya ibu-ibu misalnya menceritakan tentang temannya, kehebatan temannya, kepintaran temannya gitu dan lain sebagainya kepada suaminya, nah nanti kalau suaminya tertarik gimana? Ibu juga yang susah. Nah, begitu pun dengan suami ya, itu tidak boleh menceritakan atau menggambarkan kehebatan temannya, ya kebaikan temannya kepada istrinya atau ini kesalehan temannya. Karena kenapa? Karena nanti kalau istrinya membandingkan, aduh suamiku kok gak sebaik dia ya, nah gitu, itu kan nanti repot ya. Nah, makanya prinsip yang sederhana seperti ini kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ini tentu akan bisa menambah keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga. Yang penting harus kita miliki dalam kehidupan ini adalah coba untuk bisa menerima pasangan itu apa adanya. Kalau ada kekurangan yang dia miliki, cobalah untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan dengan cara yang perlahan. Ya. Saya tuh sering ini menyemangati ibu-ibu dalam mengatakan begini, ibu-ibu tuh sebenarnya hebat, bagaimana tidak? Lagu saja bilang betapa banyak laki-laki yang bertekuk lutut di kelingan mata wanita. Nah, ya kan? Coba lihat. Ya, hanya dengan kelingan matanya laki-laki bisa bertekuk lutut. Ya, artinya apa? Jadi cobalah mengubah pasangan itu dengan kelembutan yang kita miliki. Ya, karena kenapa? Karena wanita, ya, dia itu bisa bayangkan ya. Ibu-ibu ingat gak salah satu senjata yang sering digunakan oleh wanita apa? Menangis. Nah, gitu, ya. Kalau sudah nangis itu nanti mesti suami itu luluh ya. Kasihan gitu dan sebagainya gitu. Nah, kelembutan seperti itu nah, harusnya digunakan oleh wanita dalam rangka untuk bisa memperbaiki pasangannya ya. Saya sering menasihati pasangan-pasangan muda dan juga artinya juga pasangan-pasangan juga cukup tua yang sudah lama ya. Artinya apa? Kalau kita ingin selalu bersama baik di dunia maupun di akhirat, maka harusnya kita bisa saling menasihati. Ya. Kalau misalnya ini dalam konteks ibadah ya, apalagi puasa. Kalau misalnya suami jarang mau sholat berjamaah ke masjid, gitu. Jadi kita bisa aja bicara ke suami, mas, katanya kita nanti mau bareng-bareng di surga. Orang di surga itu rajin sholat loh. Nah, gitu. Nah, gimana lah cara ibu-ibu untuk bisa apa nih ngomong sama suami? Karena kenapa? Karena cara itu macam-macam yang bisa digunakan. Ada yang misalnya mereka beliin CD, ada yang beliin buku, ada yang misalnya nyetel acara tertentu, atau ngajak ngobrol, gitu, atau mengingatkan. Atau kadang-kadang ada juga suami itu yang diingatkan oleh apa nih? Bukan oleh istri, bukan orang lain, karena oleh anaknya. Ya. Misalnya anaknya sekolah di SD, abdi kok gak sholat sih? Wah, gitu ya. Nah, seperti itu bisa kita upayakan. Dan sebenarnya gunakanlah kelembutan yang kita miliki itu pun juga untuk menjaga suami. Misalnya kalau kita mau mengajak mereka untuk bangun sholat malam, ya, saya sering bilang itu biasanya kalau for the new couple, ya, tapi ini nggak bisa buat istri-istri yang sudah lama. Ya. Kalau bangunin suami itu, coba dicium bibirnya, nanti dia masih bingung. Nanti dia bangun. Nah, waktu dia bangun itu bilangin, di kita sholat malam yuk. Kenapa? Karena sunahnya kalau ibu-ibu bangun duluan adalah membersihkan apa? Air itu ke muka suaminya agar dia mau bangun untuk sholat malam. Ya, karena kenapa? Karena kalau suami pun bangun, hal yang sama juga dia lakukan kepada istrinya. Nah, jadi betul-betul semangat kita untuk apa nih beragama itu bukan semangat yang nafsi-nafsi, bukan semangat sendiri-sendiri, tapi adalah sebuah semangat kebersamaan. Kenapa saya selalu menekankan ini pada pasangan? Karena kenapa? Kalau pasangan itu kuat, anak itu nanti akan mengikuti. Anak itu akan ikut contoh dari orang tuanya. Nah, kalau bapak ibunya rajin sholat, bapak ibunya rajin baca Quran, bapak ibunya rajin mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, maka anak secara otomatis itu akan mudah untuk diajak contoh sederhana saja. Kalau kita belum mandi, belum beres-beres, terus teriak-teriak sama anak, ayo mana kamu mandi cepat, mau sekolah gitu, apa sih dia malas-malas. Tapi kalau sudah kita siap, ya udah pakai jaket, udah mau berangkat, wah itu buru-buru ya. Jadi memang yang penting itu di kitanya sendiri yang mencontohkan ya kepada mereka itu bahwa kita nyuruh itu kita juga sudah melakukan apa yang kita ya. Nah, begitu pun dalam kehidupan berkeluarga. Nah, jadi betul-betul prinsip bahwa kita satu sama lain itu saling melengkapi, di sinilah letaknya. Jadi jangan kita merasa malu kalau kita melihat pasangan kita kok tidak seperti orang lain. Tidak perlu gitu. Karena begini ibu ya, bapak-bapak sekalian, orang itu bisa berubah itu kan karena hidayah dari Allah. Hidayah itu harus diupayakan. Nah, upaya yang dilakukan untuk memberikan hidayah atau mengupayakan agar orang dapat hidayah itu harus seumur hidup. Kenapa? Jadi sering kami kalau di pengajian-pengajian itu dibilangin begini, jangan pernah putus asa untuk memberikan petunjuk kepada orang lain. Karena kenapa? Bisa jadi waktu dia di SMA nggak bisa aktif gitu dalam kegiatan keislaman atau tidak tertarik kepada Islam, mungkin nanti di kampus. Kalaupun mungkin nanti di kampus dia masih belum, bisa jadi nanti waktu dia bekerja. Mungkin setahun bekerja, dua tahun bekerja, tiga tahun bekerja, sepuluh tahun bekerja, dua puluh tahun bekerja, tiga puluh tahun bekerja, jangan putus asa. Selalu selalu berharap agar ada perubahan yang dimiliki oleh pasangan kita. Terus berdoa kepada Allah. Bisa jadi nanti kalau pada masa bekerja dia juga tidak berubah, mungkin nanti ada orang yang berubah pas pensiun. Nah, ya. Jadi jangan pernah merasa putus asa untuk melihat adanya perubahan pada pasangan kita. Karena kenapa? Karena salah satu ciri daripada orang yang beriman itu adalah jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita memiliki semangat seperti itu, ya kita harapkan nanti itu ketika pasangan ya suami istri itu menjadi satu pasangan yang solid, maka itu akan mudah kita turunkan kepada anak-anak kita. Contoh yang paling sederhana, membiasakan anak untuk bisa rajin mengerjakan sholat di masjid, ya, itu dimulai dari orang tuanya. Jadi orang tua yang harus dulu mencontohkan bagaimana mereka senantiasa berangkat kalau mendengar suara azan, ya. Nah, nanti sambil mereka berangkat itu dia ajak anaknya, ayo ikut abi sholat di masjid. Dan bayangkan itu harus dimulai sebelum mereka berusia 7 tahun. Nah, ketika mereka sudah mulai 7 tahun, itu harus lebih dirutinkan. Jadi kalau kita hitung ibu-ibu ya, dari 7 tahun sampai 10 tahun, itu kan sunnahnya kan, kata Rasulullah itu kalau anakmu sudah berumur 7 tahun, maka ajalah mereka untuk sholat di, perintahkan untuk sholat. Kalau dia 10 tahun tidak mau, pukulah dia. Nah, coba bayangkan ya. Jadi kalau sehari 5 kali, ya, kemudian setahun itu ada 365 hari, kemudian dikalikan 3 tahun, itu bisa lebih daripada 5.000 kali. Jadi kalau logisnya anak sejak umur 7 tahun kita selalu ajak ke masjid sampai usia 10 tahun itu masih tidak biasa, berarti yang salahnya itu kita. Orang 5.000 kali diajak masa enggak biasa. Berarti kalau sudah sampai 10 tahun juga enggak biasa, berarti yang ngajaknya yang kurang. Nah, gitu. Ini kan logikanya begitu. Ya. Padahal kan patah itu mengatakan Allah bisa karena biasa. Jadi kalau sudah 5.000 kali orang tua itu mengajak ke masjid anak tidak biasa, yaitu berarti ada yang aneh gitu pada anak kita. Tapi kalau secara normal harusnya mereka akan terbiasa. Cuma yang jadi masalah selama ini, jangankan anaknya, orang tuanya saja mungkin tidak terbiasa untuk berangkat atau pergi berjamaah ke masjid. Nah semacam ini sebabnya kenapa hubungan ayah dan ibu atau suami istri itu menjadi sangat penting dalam masalah pendidikan anak dalam Islam. Karena kenapa? Karena mereka nanti akan menjadi teladan dalam kehidupan kita. Belum nanti kalau kita berbicara untuk menyepakati apa-apa yang nanti akan kita ajarkan kepada anak kita, ya. Makanya seperti kayak misalnya ibu mengandung saja. Ibu mengandung itu kan kalau ibunya rajin untuk melakukan zikir atau membaca Al-Quran, itu nanti anak akan lahir dengan penuh rasa percaya diri, ya. Apalagi nanti kalau mereka dibesarkan dalam hubungan suami istri yang mantap, yang baik, ya. Mereka akan besar menjadi sosok yang utuh. Lain halnya kalau nanti di satu sisi bapak suka ringan tangan, bukan suka membantu, maksudnya suka plak plak plak plak, suka mukul-mukul gitu ya. Nah itu kan nanti akan menimbulkan satu trauma tersendiri bagi anak. Ya, nanti mungkin mereka akan termasuk yang membela ibu, ya. Nah hal seperti ini dimulai dari pasangan. Nah itulah makanya di bulan ini, ya, ini adalah bulan yang sangat baik. Ya. Di bulan ini manusia salah satu hikmahnya dari aspek psikologi itu, bulan ini orang pikirannya menjadi lebih jernih daripada sebelumnya. Contohnya sederhana, ya. Orang pada bulan ini sangat memahami bahwa mereka itu menyadari pada bulan ini Allah itu Maha Melihat. Jadi tidak ada seorang pun pada bulan ini yang berani makan minum, ya, itu di tempat yang sepi sekalipun tidak ada yang berani. Karena pada bulan ini mereka beriman bahwa Allah itu Maha Melihat. Ya mudah-mudahan juga pada bulan-bulan yang lain mereka juga sama berimannya, ya. Nah, kemudian juga pada bulan ini, ya, bayangkan bapak-bapak yang biasa merokok, yang kalau dilarang itu pusing, asam mulutnya. Itu enggak disuruh pun juga pada bulan ini selama lebih daripada 12 jam atau sampai sekitar 14,5 jam, 15,5 jam mereka bisa berhenti merokok dengan sukarela. Ya. Jadi pada bulan ini orang lebih memperturutkan akal sehatnya. Pada bulan ini orang lebih bisa mengaplikasikan apa yang dia ketahui dalam kesehariannya. Nah itulah sebabnya mumpung bapak-bapaknya, ibu-ibunya pada bulan ini sedang bersemangat, nah jadikanlah bulan ini sebagai bulan untuk latihan, bulan untuk training, ya. Nah kenapa? Yang namanya masa training itu kan tidak sepanjang tahun, ya. Kita APN saja berapa? 10 hari, ya. Nah hal seperti ini yang diharapkan itu kan nanti adalah bagaimana nanti setelahnya, ya. Setelah kita berusaha berlatih selama bulan ini, yang kita harapkan nanti hasil pelatihan ini bisa kita terapkan, ya tidak harus 100%, ya, mungkin tidak harus juga 50%, tapi paling tidak ada sisa dari pelatihan bulan ini yang bisa kita upayakan untuk kita terus pertahankan pada 11 bulan berikutnya. Nah paling tidak, ya, ya mudah-mudahan nanti ini semua bisa dapat ini, ya, kesempatan untuk beribadah haji. Di haji itu memang orang yang tadinya tidak pernah pegangan seumur hidup itu mau nggak mau pegangan suami istri. Karena kalau nggak pegangan bisa hilang. Nah di bulan ini juga, ya, suami istri yang mungkin tidak pernah mengerjakan sholat berjamaah bersama-sama itu bisa diupayakan, misalnya sholat tahajud, ya. Kemudian juga nanti saling mengingatkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sholat berjamaah, misalnya gunakanlah waktu-waktu seperti ini untuk buka puasa bersama dengan keluarga, ya, untuk sahur bersama. Nah, kebersamaan-kebersamaan seperti itu tolong dimanfaatkan untuk lebih mempererat hubungan suami istri. Nah, saya harapkan bulan ini betul-betul bisa menjadi sebuah sarana untuk perbaikan dalam keluarga, ya. Dan juga bulan ini merupakan juga bulan latihan bagi orang tua untuk mendidik anak mulai dari berpuasa dan mengerjakan berbagai macam amalan-amalan yang sunnah, ya. Ya, kalau untuk ukuran mereka sudah wajib, itu harus menjadi satu kewajiban. Tapi bagi mereka masih kecil-kecil, ini adalah sarana untuk latihan. Bagi mereka yang belum terbiasa berpuasa, kita latih untuk berpuasa. Kemudian juga dibiasakan pada bulan ini juga untuk melihat bacaan anak. Juga mungkin kalau di antara bapak atau ibu ada yang punya waktu, itu untuk mengecek hafalan-hafalan mereka, ya. Agar nanti bulan ini betul-betul bisa maksimal sebagai bulan Quran, ya. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, kemudian juga pada bulan ini sebisa mungkin kita melatih anak untuk mulai terbiasa juga untuk mengerjakan, kalau yang sebelumnya belum, ya, untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Ya, walaupun harinya makin tinggi, staffnya juga makin maju, ya. Tapi paling tidak semangat itu tidak boleh kendur, ya. Dan memang sebisa mungkin yang diupayakan itu adalah jangan sampai sholat isya dan sholat subuh itu tidak kita kerjakan di masjid. Memang itu adalah waktu-waktu yang sangat sulit bagi kita untuk bisa mempertahankan. Nah, sebenarnya memang ke depan, ya, ya, walaupun tidak termasuk yang, tapi saya paling suka sebenarnya kalau bisa, ya. Menit lagi nih, 4 menit lagi. Paling tidak nanti yang paling banyak melayanakan masjid, saya ini kan hampir sebulan ini keliling-keliling di Kapuas, ya. Dari masjid ke masjid, itu yang paling banyak meramaikan tarawih itu adalah wanita. Kalau staffnya pria itu tinggal 3 staff, 4, 2 staff, 3 staff, ya. Kalau di wanita itu masih sampai ke belakang keluar masjid, ya. Jadi memang wanita yang taat terhadap agama itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Nah, kadang-kadang kan repotnya begitu, mencari laki-laki soleh itu sulit, tapi wanitanya banyak. Ya. Makanya banyak sering ribut-ribut ini, ya. Kocak aja. Nah, harapannya ke depan, ya, keaktifan wanita ini hendaknya tidak berhenti ketika mereka sudah mulai disibukkan dengan urusan rumah tangga. Kenapa? Karena sebenarnya kita patut sedih ketika Ramadan berakhir, sepertinya Tuhan itu juga berhenti disembah. Artinya apa? Masjid yang tadinya ramai, terus kemarin nanti akan menjadi sepi. Kini kita sudah sampai ke buka puasa. Allahumma laka tuntu wa bika amantu wa la rizqika atas tujuh rahmatika ya Rahman. Apa aku tidak baru pulang? Lepas sebenarnya jamnya berarti kurang. selamat menikmati berbuka dan nanti yang apa yang putra kita sholat dulu, kemudian nanti kita menikmati makan besar. Oh biasanya kalau di masjid makan besar dulu ya. Cuman lebih nyaman kalau kita biar kita nambah gitu ya. Yang lama sholat maghrib dulu dan dapat jamaahnya. Dan ibu-ibu ya silahkan nanti kita diatur sendiri. Dan sebagai penutup mungkin rangkaian acara kita alhamdulillah sudah kita lewati bersama. Dan mungkin dari pesan jemaah yang tadi bisa kita serap dan kita makan-makan apa yang kita ingin sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi keluarga sakinah dan warahmah insya Allah. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas salah dan jemaahnya, dan dari kami terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kekuatan selamat kita tidak khusus di sini, tapi selalu kita bisa bersama-sama dalam keadaan Islam, iman dan kesehatannya. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langgar kita belum azan ya? Udah. Oh, look, look, look. My phone, look at that.